بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله وأصحابه ومن والاه أما بعد maka kita lanjutkan alfiahnya Syarah Ibnu Aqil di bab yang baru ya, di fasal yang baru ini An-Nakiratu wal-Ma'rifah ya An-Nakiratu wal-Ma'rifah. Nah kata beliau Nakiratun qabilun al-mu'athira awwaqi'un mawqi'a ma qad dhukira ya, jadi nakirah itu ialah nakirah itu ialah nakirah itu ialah yang menerima al yang aktif ya gitu ya. Saya bingung nih ngertikan mu'athirah ya, al yang aktif, al yang punya peran ya. Maksudnya ini diterangkan syarih sih sebenarnya maksud dari makna mu'athiran ya. Tuh, jadi nakiratun qabilun al-mu'athira. Nakira itu ialah jadi sekonyong-konyong Imam Ibnu Malik langsung memberikan definisi ataupun ta'rif bagi nakira. Apa itu isim nakira? Kan gitu. Maka beliau katakan isim nakira itu ialah qabilun al-mu'athira, yaitu yang bisa nerima, yang dapat menerima ataupun yang menerima al yang aktif. Awaqi'un mawqi'a ma qad dhukira, atau juga bisa dinyatakan atau tetap dinyatakan sebagai isim nakirah jika dia itu menempati tempat yang baru kita sebutkan tadi ya, ma qad dhukira yang baru disebutkan tadi, yaitu yang menerima al. Jadi isim nakirah pertama isim yang menerima al, yang bisa menerima al, yang al. Dia sebenarnya nggak bisa menerima al, ya, isim ini tidak bisa menerima al, tapi tetap dinyatakan isim nakirah karena dia menduduki kedudukannya si isim nakirah. Ya, jadi nanti akan dijelaskan oleh syarih apa itu qabilun al mu'athira dan apa itu waqi'un mawqi'a ma qad dhukira. Ya, jadi intinya isim nakirah adalah satu qabilun al mu'athira, dua waqi'un mawqi'a ma qad dhukira. Ya, ma qad dhukira ay qabilun al, jadi ma itu maksudnya adalah qabilun al mu'athira ya, ma qad dhukira itu mengarah kepada qabilun al mu'athira ya, karena yang baru disebutkan, berarti yang baru disebutkan adalah qabilun al mu'athira. Jelas? Ada yang mau dipertanyakan? Jadi nakirah yang waqi'un mawqi, nakirah yang berada di tempat ya, di tempat ma qad dhukira, yaitu di tempat si qabilun al mu'athira. Jelas untuk baitnya? Ya, jelas ya. Kita lanjut ke syarahnya. An-nakiratu ma yaqbalu al. Jadi isim nakira itu adalah isim yang bisa menerima al. Wa tu'athiru fihi ta'rif. Dan si alnya itu dan at-ta'rif ya. Ya benar ya, dan si alnya wa tu'athiru fihi ta'rifa ya, ta'rif sebagai maf'ulun bih, wa tu'athiru fihi ta'rifa, dan si alnya itu memberikan kesan ta'yin pada si isim tersebut ya, fihi kembali kepada fima ya, fima yaqbal al kan gitu. Jadi wa tu'athiru fima yaqbal al at-ta'rifa. Nah itulah isim an-nakirah. Jadi isim nakirah itu adalah isim yang nerima alif lam, yang alif lamnya itu memberikan kesan ta'rif pada si isim yang nerima alif lam tadi. Nah gitu. Berarti kalau gak memberikan kesan ta'rif, ya gak bisa dibilang isim nakirah. Ya tidak bisa dibilang isim nakirah. Walau dia bisa nerima alif lam. Apa jenis? Ya nanti. Au yaqau, ya itu yang pertama. Yang kedua, au yaqau mawqi'ama yaqbalu al. Atau menempati tempatnya isim yang nerima al. Nah itu juga bisa dibilang isim nakirah. Famithalu ma yaqbalu al, untuk contoh yang nerima al, wa tu'athiru fihi ta'rif, dan si alnya itu memberikan kesan ataupun aktif ya, mengaktifkan ta'rif pada si isim yang nerima al tadi ya kan gitu. Contohnya adalah rajulun. Nah rajulun ini kita bilang nakirah. Kenapa kita bisa menyatakan rajulun nakirah? Karena ar-rajulu. Ya. Fatakulu ar-rajulu. Nah, jadi rajulun kita bilang nakirah karena dia nerima rajulun. Sebab kita pernah bilang ar-rajulu, fataqulu ar-rajulu. Berarti rajulun nakirah. Kenapa? Nerima al dan alnya memberikan mengaktifkan ta'rif pada si rajul saat kita taruh alif lamnya. Kalau rajulun seorang lelaki, tapi ketika kita letakkan alif lamnya ar-rajulu, maka si alif lamnya itu mengaktifkan keta'rifan si rajul. Iya, menjadi ta'yin dia. Kata rajulnya menjadi ta'yin. Ar-rajulu berarti lelaki tersebut, enggak bisa lelaki yang lainnya. Misalkan ja'a rajulun, datang seorang lelaki. Tapi kalau kita bilang ja'a rajulu berarti datang lelaki tersebut. Nah, ataupun itu kan begitu. Nah, jelas? Itulah, jadi rajulun inilah yang bisa kita nyatakan sebagai nakirah. Tapi kalau misalkan alif lam yang masuk kepada kalimat tersebut tidak mu'athir, ya tidak mu'athir, apa namanya, tidak aktif, tidak memberikan kesan ta'rif, maka kalimat itu tidak akan dinyatakan sebagai isim nakirah. Wahtaraza, oh ini dia penjelasannya, wahtaraza biqaulihi wa tu'athiru fihi ta'rifa, dan dengan adanya pernyataan aktif, ya mu'athir, memberikan bekas, memberikan kesan ta'rif, ya pada isim yang dimasuki oleh alif lam tersebut, itu memberikan apa namanya, memberikan penyekatan, ya ihtiraz, mengambil tindakan pencegahan, ya, memberikan penyekatan dari isim yang nerima al, wala tu'athiru fihi ta'rifa, tapi tidak memberikan kesan aktif atau kesan ta'rif, atau tidak mengaktifkan ta'rif pada si isim tersebut. Contohnya apa? Abbas, Abbasun, ini bisa nerima alif lam. Contohnya al-Abbas, ya, fa'innaka taqulu fihi al-Abbas, tapi bukan berarti Abbasun bisa kita bilang isim nakirah. Kenapa gak bisa kita bilang isim nakirah? Ya, alam sudah ma'rifah, dan keberadaan alif lam tidak membuatnya menjadi ta'rif, gitu loh. Jadi Abbas itu tidak sama dengan rajulun. Rajulun ketika kemasukan alif lam, maka tu'athiru fihi at-ta'rif, si alif lam itu mengaktifkan ta'rif pada si rajul, maka berarti rajulun nakirah. Tapi Abbas bisa nerima alif lam, tapi alif lamnya tidak memberikan pengaruh ta'rif, iya, tidak memberikan pengaruh, iya, tidak berefek, ya. Tidak memberikan efek ta'rif pada si Abbas, sehingga Abbas itu gak bisa kita bilang sebagai isim nakirah. Jadi jangan katakan Abbas isim nakirah. Oh, tapi kan Abbas bisa kemasukan alif lam. Iya, tapi alif lamnya ghairu mu'athir. Sementara alif lamnya harus alif lam yang mu'athir. Jelas? Ya, itulah tujuan dari ungkapan qabilun al-mu'athir. Kenapa harus ada kata-kata mu'athir? Ya, ihtiraz. Gunanya adalah untuk mengihtiraz isim-isim yang bisa nerima alif lam tapi ghairu mu'athir alif lamnya. Ya, walau memang saya sebenarnya ada sedikit tanda tanya ya, terhadap baitnya Ibnu Malik, ya, qabilun al-mu'athir. Sekarang saya tanya, kenapa di sini syarih wa tu'athiru? Ini fi'il apa ini? Hah? Iya, fi'il madhi atau fi'il mudhari? Fi'il mudhari, yakin? Ya, iya. Sepakat ya berarti ya? Ada yang berani menyelisihi? Iya, wa tu'athir berarti fi'il mudhari lil ma'lum. Huruf mudhara'nya menggunakan? Kenapa pakai huruf mudhara'? Hah? Karena fa'ilnya berupa mu'annas, yang berarti takdirnya adalah hiya, yang kembali kepada al. Berarti al dihukumi mu'an. Tapi kenapa Syekh Imam Ibnu Malik justru ngomongnya al-mu'athira? Kenapa enggak al-mu'athirata? Ya, wallahu a'lam. Ya, kenapa Ibnu Malik al-mu'athira? Kenapa enggak mu'athiratan? Ah, itu enggak tahu saya. Apakah boleh tengebuang tak marbutah ya? Gara-gara qafiyah. Enggak bisa. Seharusnya begini, kalau biasanya qafiyah itu kan qafiyah yang kedua ngikuti qafiyah yang pertama, kan gitu ya. Ya kan begitu biasanya ya. Jadi seharusnya berarti yang harus dilakukan ini pandi-pandian apa pau-paunya kita ini ya, bukan sedang ini, soalnya ini ulama nuhat ini yang yang ya, jadi ini pau-paunya kita ini ya. Jadi kan kalau memang mu'athiratan ya, seharusnya si apa namanya si syair kan gitu ya, ataupun si yang pembuat bait kan gitu ya, sahibul bait, seharusnya mencarikan yang sesuai dengan qafiyah yang pertama kan gitu. Wallahu a'lam. Iya, nah, enggak tahu lah saya. Jadi saya enggak tahu. Tapi yang pasti kita bisa buktikan dari pernyataan Syarih, di mana Syarih mengatakan wa tu'athir, enggak bilang wa yu'athir. Berarti dia beranggapan alif lam adalah mu'annas. Ya. Ya, karena memang kaidahnya juga begitu ya. Huruf itu dinyatakan mu'annas kan gitu. Wallahu a'lam. Fatadakhulu alaihi al. Ya, ini lagi ya. Fatadakhulu alaihi al. Ya, al fa'il bagi tadakhul. Ya, fatadakhulu alaihi al. Maksudnya ala al-Abbas. Ya, ala Abbas. Fatadakhulu ala Abbasin al. Lakinnaha lam tu'athir. Ya, lakinnaha lam tu'athira. Lam tu'athir fihi ta'rifa. Akan tetapi, ya, si alnya tersebut itu tidak memberikan bekas pada si Abbas akan ta'rif. Akan ta'yin begitu loh, ya, tidak memberikan bekas ta'yin, demikian. Kenapa? Li'annahu ma'rifatan li'annahu ma'rifatun qabla dukhuliha alaihi, karena dia memang sudah ma'rifah sebelum masuknya si al atas si Abbas tersebut. Kenapa bisa ma'rifah? Alam tadi sudah di atas sudah kita katakan ka'abbasin alaman, ya, Abbas adalah alam. Apa itu alam, Mas Raihan? Nama. Iya, namanya nama ya. Nah, kira-kira demikian. Iya, itu la tu'athar ya. Iya. Bahkan kalau itu hanya za'idah, itu bukan hanya la tu'athar lagi ya, la tu'athir lagi, tapi itu za'idah ya. Alif lam yang ada di apa? Itu yang za'idah itu terbagi lagi nanti. Ya, terbagi kepada ya, tapi iyalah, ini pun sama, ini za'idah juga. Kalau ini bisa dibilang zaidah, bisa enggak juga sih. Ya, tapi yang jelasnya tidak memberikan kesan ta'rif. Ya, yang zaidah pun nanti terbagi lagi kepada dua, ada zaidah luzum, ada zaidah jawaz. Ya, zaidah luzum seperti ya alladhi ya. Nah, demikian. Nah, kemudian wa mithalu ma waqa'a mawqi'a ma yaqbalu al. Ya. Nah, ini jawaban untuk pertanyaan Bang Budi. Dan contoh untuk isim yang bisa nerima yang menempati tempat isim yang bisa nerima al adalah dhu. Nah, dhu ini nakirah. Loh, tapi enggak bisa nerima al, kok bisa dibilang nakirah? Tapi dia mauqi apa namanya? Waqi mauqi ma yaqbalu al. Ya. Waqi mauqi ma yaqbalu al. Ya, ini bertempat di tempatnya ya, bertempat di tempat yang bisa nerima al. Jadi dhu ini bertempat di tempat yang bisa nerima al. Allati bimakna sahib. Ya, dhu yang bermakna sahib ya. Dhu yang bermakna sahib. Contoh, ja'ani dhu malin. Nakirah. Ini enggak ma'rifah ini. Ja'ani dhu malin. Orang yang punya harta, ya. Orang yang memiliki harta telah mendatangiku. Ya, ini nakirah. Bukan ma'rifah. Jadi enggak bisa kita bilang harta tersebut, orang tersebut, gitu ya. Tapi maksud orang, seorang yang punya harta mendatangiku. Ayu sahibu malin, ya orang apa, sang pemilik harta gitu, atau yang memiliki harta lah. Fadhu nakirah, maka dhu ini nakirah. Wahiyalat takbaru al, di saat dia enggak bisa nerima al. Jadi, fadhu nakiratun wahiyalat takbaru al. Jadi dhu ini adalah isim nakirah di saat dia enggak bisa nerima al. Lakinnaha, terus kenapa dia bisa bilang nakirah? Lakinnaha waqi'atun mauqi'a sahib. Karena akan tetapi karena dia menempati tempatnya kalimat sahib. Wa sahib yaqbalu al, dan sahib kita tahu bisa nerima al. Nahu as-sahib. Nah, itulah kenapa dibilang waqi mauqi'a ma qad dzukir. Ya, masyaallah ya. Simpel ya, hanya dengan dua bait sudah bisa mendefinisikan nakirah. Ya. Kalau awak tak mampu ya. Gitu gayanya mau mengkritisi pula tadi. Nah, gimana Mas? Bang? Enggak bisa disebutin gimana? Bukanlah. Maqada dzikir maksudnya yang tadi loh, yang baru kita sebutin gitu maksudnya. Iya, maqada dzikir ya. Jadi menempati tempatnya isim yang baru kita sebutin tadi, yaitu berarti maqada dzikir mengarah kepada qabilu al qabilun al mu'athira. Ya, kembali ke situ dia. Yang dianggap nakirah karena dia disandarkan kepada isim nakirah kan ma'ani. Tapi kalau dia zul karnain, dia kan ma'rifat. Bukan, yang kita bicarakan dulunya. Iya, yang kita bicarakan dulunya. Kalau itu ya nanti jadinya ma'rifah lah tentunya. Maksudnya dulunya, ya, dulu aslinya sebelum ya, sebelum dia sebagai mudhaf lah kan gitu ya. Sebelum dia sebagai mudhaf maka dulu itu adalah nakirah. Tapi kalau sudah jangankan dzul mal ya, jangankan dzul mal, sahibul mal ya, sahib pun ma'rifah gara-gara dia dhafakan kepada ma'rifah kan begitu. Ya. Intinya kan sahib kan nakirah. Nah karena sahib nakirah maka dzu nakirah. Kenapa bisa dzu nakirah? Bukankah dzu enggak bisa nerima al? Yang bisa dibilang nakirah kan isim yang bisa nerima al, tapi dzunya ini menempati tempatnya sahib. Nah begitu. Karena dzu menempati tempatnya sahib maka dzu kita hukumi juga nakirah. Jadi dzu isim nakirah. Enggak usah takut bilang ini dzu ini isim nakirah atau isim ma'rifah, nakirah. Ya macam sama dengan. Hah? Iya, sama dengan ya. Nah, begitu. Adapun kalau misalkan dia sudah sebagai mudhaf, ya tergantung mudhaf nilainya lagi lah. Kalau dia mudhaf nilainya nakirah, ya maka dia tetap nakirah. Kalau mudhaf nilainya ma'rifah, maka dia pun menjadi ma'rifah. Nah, begitu. Ya, kalau itu pembahasannya udah berbeda lagi. Tapi yang kita bahas di sini adalah dzunya itu maksudnya. Ya, dzunya itu aslinya apa? Sama seperti sahib. Sahib itu aslinya apa ya? Sahib aslinya nakirah kan begitu. Nah, demikian. Wallahu a'lam. Jelas? Ada pertanyaan lain? Ya, pertanyaan bagus ini. Ya, ada? Nah, kalau gitu kita lanjutkan satu lagi ya. Dua bait lagi lah ya. Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wa dhi wa hinda wa bni wal ghulami wal ladhi. Dan selebihnya nya kembali ke nakirah. Ya, nya kembali ke nakirah gitu ya. Wa ghairuhu. Ya. Antum telah sendiri ya. Ya, antum telah sendiri. Ini yang ngomong Nuhat ini ya. Ya, jadi kalau mau kritiki secara apa namanya? Secara kaji dulu secara komprehensif, secara mendalam baru mungkin ya silahkan kritisi. Ya, seminimal-minimalnya, kalaupunlah memang benar ya, kalaupunlah memang benar salah, ya sesopan-sopannya kita katakanlah sebab tulisan ini, ya. Jangan bilang salah ya, karena nggak mungkin ya sekelas ini nggak tahu ya. Tapi ya, tapi banyak dari mereka seperti Imam An-Nuhat juga, Imam Al-Azhari kalau nggak salah saya, Syekh Al-Azhari, kemudian Syekh Muhammad Muhyiddin, ya. Ketika makanya Arab Matan Alfiyah, mereka katakan qabil ini pas, enggak salah. Terus kenapa bisa enggak salah kan gitu kan? Ya seharusnya kan nakiratun berarti qabilatun kan begitu. Nah, kata mereka apa? Ya karena aslinya itu adalah ismun nakiratun qabilun. Ya jadi maksudnya mudhafun mubtada-nya adalah ism. Ya jadi wajar kalau ismun nakiratun berarti qabilun kan. Nah, demikian wallahu alam. Jadi begitu korelasi mereka ya, apa namanya kompromi mereka. Hah? Ini wa ghairu ismi nakirah. Eh, benar ya, memang iya. Iya, wa ghairuhu wa ghairu ism, wa ghairu ism. Jadi selain dari ism yang kita ceritain tadi, ya memang iya. Ya benar sama. Karena dia masdar. Ya enggak, tetap misalkan jilsatuka jamilah. Ya umpama. Kan enggak bisa kita bilang jilsatuka jamilun. Ya memang jamilah. Kasrat harfiah. Oh, kalau itu sama seperti permasalahan kullu syajaratin fi qaryati kan itu umpama ya. Kullu syajaratin fi qaryati musmirah ya, berbuah. Kan gitu. Jadi kullu syajaratin fi qaryati muthmirah. Mana mubtada'nya? Mana khabarnya? Muthmirah. Tapi bisa juga kita katakan kullu syajaratin fi qaryati muthmirun. Dengan alasan apa? Mubtada'nya kullu. Wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ya, sama, ya sama kasusnya seperti itu. Ya nanti itu ada pembahasannya sendiri sih, ya. Memang jadinya kayak terkesan gini kalau kita yang enggak mengkaji lebih mendalam. Oh, kayak enggak bisa dipakai pun kaidah ini. Ya, otomatis ya. Ya kesan jadi kayaknya begitu ya. Ya itu akibat dari kurang apa namanya mendalami tadi. Otomatis akan berkomentar demikian. Dan juga ya ikhwah, jangan jadikan ucapan-ucapan yang ada itu jadi tolok ukur kebenaran ya, maksudnya tolok ukur untuk sebuah dhabit, nggak bisa. Karena bisa saja, apalagi orang sekarang ya, apalagi yang ngomong orang-orang sekarang, bisa saja memang sabaqul lisan. Ya kita nggak bisa nggak bilang mereka itu nggak tahu atau bodoh ya, nggak. Tapi sabaqul lisan, karena sulitnya terjaga bahasa yang baku untuk saat ini kan begitu. Jadi ya sabaqul lisannya mereka lah. Jadi ya harus memang harus berani lah untuk mengatakan ya, karena kalau misalkan kita bilang enggak dia benar, otomatis akan menyelisih kaidah. Ya atau antum harus pandai mengkompromikan ya, seperti dilakukan oleh Syekh Al-Azhari dengan Syekh Muhammad Muhyiddin ya terhadap Qabil kan gitu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kemudian wa ghairuhu ma'rifatun. Sementara selain daripada isim nakirah itu disebut dengan isim ma'rifah. Ya, selain isim nakirah, isim ma'rifah. Jadi berarti pasti nih. Ya, begitulah. Secara enggak langsung artinya isim itu kalau enggak nakirah ma'rifah. Karena dia katakan wa ghairuhu ma'rifah. Berarti kalau enggak nakirah ma'rifah. Kan begitu. Berbeda dengan mufrad musanna jama'. Ada yang bisa ada yang enggak apa? Ada yang isim itu enggak bisa dibilang mufrad, enggak bisa dibilang jama', enggak bisa dibilang musanna. Contoh man. Man gak ada istilah mufrad, gak ada istilah musanna, gak ada istilah jamak sebenarnya. Kan begitu. Nah demikian. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau ini ya, ya secara gak langsung seakan mengatakan ya, kalau gak nakirah isim itu ma'rifah. Wa ghairuhu ma'rifah. Jadi berarti selainnya ma'rifah. Kahum. Seperti hum. Wa dhi. Dan seperti dhi. Maksudnya ini. Ya, ini bukan dhi yang tadi di atas ya. Tapi dhi maksudnya ini. Bukan asmaul khamsah ini maksudnya. Dhi, ya kalau asmaul khamsah yang dhu tadi itu jelas sudah masuk kategori nakirah ya, masuk golongan nakirah bukan ma'rifah. Jadi dhi ini maksudnya adalah yang ini ya. Maksudnya isyarah ya, isim isyarah. Ya. Wahinda alam berarti ya. Wabni mudhaf ila ma'rifah berarti kan gitu ya. Wal gulam kemasukan alif lam. Walladhi dan alladhi apa nih? Isim mausul. Ay ghairun nakirah ay ghairun nakiratil ma'rifatu. Maksudnya selain daripada nakirah adalah isim ma'rifah. Wahiyya sittatu aqsam, dan isim ma'rifah ini ada 6 macam. Ada 6 bahagian. Al-mutmar kahum. Jadi hum itu mengindikasikan al-mutmar. Oh ya, ya benar ya. Wa ghairuhu wa ghairun nakirati. Ay asluhu wa ghairul ismil nakirati. Heeh. Langsung nakirah. Iya, langsung nakirah. Tiba-tiba wahia. Oh enggak, hiya kembali kepada al-ma'rifah ini. Iya, hiya kembali kepada al-ma'rifah wahia. Ya. Kembali ke al-ma'rifah itu ya, al-ma'rifah wahia ay wal ma'rifatu sittatu aqsamin. Al-mutmar itu al-mutmar kahum, wasmul isyarah kadhi, wal alam kahindun kahindin atau kahinda ya, wal gimana ini bacanya, wal muhalla ya, wal muhalla ya, ya wal muhalla ya, wal muhalla bil alifi wal lami. Ya, wal muhalla bil alifi wal lami kal ghulam, wal mausul kal ladhi, wa ma udhifa ila wahidin minha kabni, ya wa ma udhifa ila wahidin minha, ya maksudnya ke salah satu dari yang lima tadi kabni, wa sanatakallam ala hadhil aqsam, dan kita pun akan membicarakan masing-masing dari keenam macam ini. Berarti mulai dari bait yang ke-54 ini kita akan membicarakan satu persatu dari keenam macam isim ma'rifah ini. Kita akan membicarakannya secara detail ataupun secara tafsil permasalahan isim-isim ma'rifah ini. Nah, isim nakirah berarti tidak ada penjelasan lebih lanjut. Jadi yang ada adalah terkait isim ma'rifah. Yang berarti artinya kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya aja lah ya, pasnya ya. Wabillahi taufiq wa hidayah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.